Pertiwi. Gah kala sumindah ora sang singa bareng lagi amberung anane godo kandane ratus yang ambang-ambar ana sasana aku sin pratandara sinang mandra guna caos sesaji dening sak pakumulane singa bareng siro bisa lumebu siro kudu bisa bali ngiring-ngiring sambi kolo memayu katia rapiak oleh pro singo bal kodani sekul kinanti senyak pangutuk sing pradana bisa hangene ing cipta raga ing sing tansah tenanep jroning ati sak yening pikir bisa dados kang padhang jagate jembar wewengkone pinabula karaharjan panuwun pinabul dening Gusti kang dumati Mayu, Smedi Panunggal. Hong wilahe isekaring bawono langgong. Sang candu sepiong gonolo kandani sami semirat judulnya antareksa wah